Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar ba'd. Pada pertemuan terakhir sampai kita pada pembahasan sujud tilawah, di mana termasuk hal yang disyariatkan dan hukumnya sudah kita pelajari bahwa hukumnya sunnah jika kita membaca Al-Quran atau mendengar bacaan Al-Quran sampai pada ayat sajdah, ya, untuk kita melakukan sujud tilawah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, dan kaifiahnya sudah kita pelajari. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada pembahasan ini membawakan yakni ayat di dalam surat Shad ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i terkait dengan sujud Nabi Daud alaihi salam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sajadaha Daudu taubatan fa nahnu nasjuduha syukran lillah. Bahasanya ayat di dalam surat Shad yang di sana termasuk ayat sujud tilawah. Bahasanya Nabi Daud sujud, ya, sebagai bentuk taubat beliau, sementara kita sujud sebagai satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diketahui bahwa sebagian kitab yang membahas tentang qasasul anbiya, ya, kisah-kisah para nabi, ketika menyebutkan tentang kisah Nabiullah Daud alaihi salam, sebagiannya menyebutkan tentang satu kisah yang dinisbatkan kepada beliau, yang seandainya ini dinisbatkan kepada manusia biasa saja, ini sebuah hal yang tidak layak, tidak pantas. Dan ini tidak lepas dari kisah Israiliyat, di mana dalam kisah itu disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam yang beliau memiliki 99 istri, beliau tertarik dengan istri salah seorang prajuritnya. Ya, maka demi untuk menikahi istri prajurit tersebut, ya, si prajurit ini ditugaskan untuk berperang ke medan-medan perang yang ada dengan tujuan supaya apa? Supaya terbunuh. Taib. Taib. Ya, seandainya ini, ya, dinisbatkan kepada orang biasa saja, ini sebuah perkara yang tentunya tidak pantas kezaliman. Apalagi untuk dinisbatkan kepada seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Imam As-Sa'di rahimahullah mengingatkan pada kitab beliau Qasasul Anbiya terkait dengan kisah yang dinisbatkan kepada Nabi Daud. Lantas apa keterkaitan taubat Nabi Daud sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan dalam surat-surat tersebut? Untuk kita ketahui bahwa Di dalam surat tersebut dikisahkan tentang adanya dua orang yang terjadi khusumah, ya, bersengketa, kemudian meminta diselesaikan permasalahannya kepada Nabi Dawud. Ya, di mana Nabi Dawud alaihi salam ketika baru mendengar, ya, penuturan dari satu pihak, ya, yang mengklaim bahwasannya saudaranya menzalimi, memaksa dia untuk menyerahkan kambing yang satu untuk disatukan dengan kambing dia yang 99, seperti itu. Kemudian Nabi Daud langsung menghukumi bahwa laqad dzalamaka, ya, ahuka, bahwa sungguh telah mendzalimi saudaramu, ya, seperti itu. Sementara, ya, pihak yang satu belum dimintai keterangan. Nah, ini, ya, sehingga datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Nabi Daud, ya, memohon ampunan kepada Allah atas kesalahannya tersebut. Dan ini juga pelajaran penting bagi kita di dalam menghadapi kasus yang terjadi antara kita ketika ada pengaduan, ya, jangan sampai baru mendengar dari satu pihak sudah langsung menghukumi, ya. Baik. Kemudian di sini juga Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, menyatakan dari hadis ini yadullu ala masyru'iyati sujudi syukri. Di sini juga menunjukkan tentang disyariatkannya sujud syukur. Di mana sujud syukur adalah sujud, ya, yang dilakukan ketika seorang mendapatkan nikmat ataupun selamat dari sebuah bahaya. Dalil tentang permasalahan ini diantaranya apa yang dinyatakan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza atahu amrun sururun au bushira lahu kharra sajidan. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika datang kepada beliau suatu berita yang menggembirakan atau beliau diberikan kabar gembira, maka beliau pun kharra sajidan. Ini beliau, ya, merunduk untuk kemudian sujud. Demikian pula, ya, kisah yang panjang yang disebutkan Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin tentang sahabat yang mulia Ka'ab ibn Malik, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau, ya, mendapatkan kabar, ya, dari sebagian sahabat yang menyampaikan berita diterimanya, ya, taubat beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun langsung sujud syukur. Taib, ada pun terkait dengan bacaan pada sujud syukur, sebagaimana bacaan pada sujud-sujud salat. Taib, ini terkait dengan sujud syukur. Dan sujud syukur, ya, dilakukan satu kali, begitu, ketika mendapat itu. Kemudian hal yang perlu ditanbihkan di sini, terjadi pada sebagian saudara kita muslimin, yang mereka melazimi setiap selesai salat, ya, sebelum bangkit, meninggalkan tempat sholatnya, sujud satu kali. Ya. Jadi kita tanya, alasannya ini sujud syukur karena kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat, katanya. Ya. Sementara yang seperti ini sesuatu yang tidak datang, ya, dari salafus salih, perbuatan yang semisal itu. Seandainya hal ini adalah perkara yang terjadi di kalangan mereka, tentu akan teriwayatkan kepada kita. Sementara mengkhususkan, ya, suatu ibadah pada perkara yang di sana tidak ada pengkhususannya, ini termasuk di antara perkara bid'ah. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa mina layli fasabbihu wa idbaran nujum. Dan Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur yang maknanya, dan sucikanlah dengan memuji Rabbmu, yakni bertasbihlah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan dari adanya sesuatu yang serupa dengannya, dengan memujinya, ya, dengan ya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Hina takum, di saat kalian bangun, ya, yakni dari tidur-tidur kalian. Wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum, dan dari sebagian malam, karena kita tidak diperintahkan untuk menghidupkan semalam suntuk, ya. Yang disyariatkan untuk kita bangun malam, sebagian dari malam, ya, lakukanlah, yakni sabbi di sini yang dimaksud salat, ya, qiyamul lail. Ya. Kadang salat sunnah ya disebut dengan tasbih karena bagian dari salat adalah ya di dalamnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepadanya. Ya, dan itu di antara istilah-istilah untuk salat. Ya, terkadang salat diistilahkan dengan ruku, terkadang dengan sujud. Ya. Wa idbaran nujum, dan di saat ya hilangnya atau perginya bintang-bintang, yakni di saat telah masuk waktu subuh. Kemudian wa fil ukhra, dan di ayat yang lain, wa adbaras sujud. Ini ayat dari surat Qaf, di mana Allah Subhanahu wa taala ya pada kelengkapan ayat ini berfirman, wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud, dan ya dari sebagian malam maka ya bertasbihlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sucikan Allah, wa adbaras sujud, ya, dan sucikan Allah Subhanahu wa taala tiap selesai sujud, yang dimaksud di sini tiap selesai salat. Yani berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap selesai salat. Kata beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, yadullu ala salatil laili wa khususan akhirahu. Wa dzikri akibas salawatil khamsi. Ayat-ayat ini menunjukkan akan syariat salat malam. Syariat salat malam terkhusus di akhir dari malam. Ini waktu utama sepertiga malam yang terakhir. Ya. Sepertiga malam yang terakhir saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, sebagaimana ya, di dalam as-sahih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang zilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa surusul lailil akhir. Rabb kita Allah azza wa jal turun ke langit dunia setiap malam, ya, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dan kita beriman dengan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala, beriman pula dengan istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Nah, Allah Maha Kuasa untuk Allah istiwa di atas arsy, ya, dan turun ke langit dunia. Dan turun ke langit dunia tidaklah berarti bahwa langit kedua, ketiga dan selanjutnya menaungi Allah. Allah Subhanahu wa taala turun bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada hamba-hambanya. Ya. Dan kita beriman meskipun kita tidak mendengar langsung karena Nabi SAW memberitakannya. Man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni ya fa utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan ijabahi. Siapa yang meminta kepadaku aku akan beri apa yang dia minta. Dan siapa yang mohon ampunan kepadaku aku akan ampuni dia. Ya. Ini waktu utama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghidupkan, memanfaatkan waktu utama tersebut. Kemudian dari ayat wa adbaras sujud, ini kelanjutan dari firman Allah wa minal laili fasabbih wa adbaras sujud. Ini menunjukkan kepada disyariatkannya az-zikr akibat salawatil khams. Ya, zikir mengikuti, yakni selesai dari salat-salat yang lima waktu. Baik. Dan berzikir ya setelah salat lima waktu merupakan keutamaan. Ya. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat bab khusus ya, bab dzikri ba'da shalawat. Ya. Bab zikir setelah salat-salat, yakni salat yang dimaksud salat wajib, salat mafrud. Karena pentingnya perkara ini, sampai-sampai Al-Imam Al-Albani rahimahullah ya, dalam sebagian fatwa beliau menyatakan seandainya seorang menghadapi ya, kondisi yang menuntut untuk dia segera ya, bangkit dari salatnya, selesai dari salat itu, maka hendaklah dia tetap berzikir walaupun sambil berjalan. Ya, untuk mendapatkan keutamaan ya zikir setelah salat. Ya, karena kalau misalnya tertunda seseorang, sebagai contoh misalnya ada tausiah atau muhadharah ya langsung setelah salat. Ya, mungkin 20 menit atau setengah jam setelah itu baru selesai muhadharahnya, baru dia membaca zikir-zikir setelah sholat. Maka ini ya menyelisih dari apa yang dibimbingkan dalam sunnah. Karena itu dibaca akibat sholat ya, selesai dari sholat itu. Bahkan termasuk yang diingatkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, termasuk dalam ini zikir pagi. Ya, zikir pagi dan petang, karena pentingnya zikir itu, seperti yang digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim, zikir pagi dan petang itu ibarat baju besi, ya, yang akan melindungi dari serangan musuh, ya, ibarat baju besi, ya, yang akan membentengi kita dari musuh-musuh kita, khususnya syaitan yang tidak terlihat, ya. Juga awliya syaitan, ya, wali-wali syaitan di kalangan tukang sihir, dukun, ya, tukang santet dan semisalnya. Ya, beliau pernah di salah satu majelis ya, dalam daurah ilmiah ya, di Jogja, di mana ya, yang hadir setelah salat subuh itu langsung ya, berkeliling di samping meja taklim begitu, itu salam ya, langsung karena terus secara jadwal, salah satu jadwalnya adalah ba'da salat subuh. Kemudian saya mengingatkan tentang pentingnya zikir pagi. Ya, bahwa zikir ini zikir yang muqayyad, terikat dengan waktu. Sehingga kalau sudah keluar dari waktu yang disyariatkan untuk dibaca, maka itu tidak lagi sebagai zikir yang masyru' di saat itu. Kemudian beliau menjelaskan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim tentang waktu zikir pagi dan petang. Yaitu zikir pagi dari ba'da subuh ya, hingga terbit matahari. Dan zikir petang dari ba'da asr hingga terbenam matahari. Ini ya, tanbih bagi kita semua untuk jangan sampai meluputkan hal-hal yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita SAW dalam perkara-perkara zikir terkhusus. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qala ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Ayat ke-101 dari surat An-Nisa. Makna dari ayat, dan apabila kalian melakukan sebuah perjalanan di muka bumi ini, maka tidak ada dosa atas diri-diri kalian untuk kalian mengqasar, ya, dari salat-salat. Di mana yang dimaksud salat yang dibolehkan diqasar adalah salat yang rubaiyah, ya, yang jumlah rakaatnya 4, yang diqasar menjadi 2. In khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Apabila kalian khawatir, ya, akan diserang oleh orang-orang kafir. Al-fitnah yang dimaksud ini adalah serangan, ya, diserang oleh orang-orang kafir. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fiha masyru'iyatu qasri salati ruba'iyati ila raka'ataini. Pada ayat di atas terdapat syariat mengqasar salat yang ruba'iyah yang jumlah rakaatnya 4 ila raka'ataini, menjadi 2 rakaat. Fi kulli safarin tawilin aw qasirin li itlaqil ayah. Dalam setiap safar, ya, baik itu safar yang jauh maupun safar yang dekat, selagi secara uruf, ya, secara adat orang memandang itu adalah safar. Ya, salah satunya, ya, orang menyiapkan perbekalan untuk perjalanan itu. Maka dikatakan safar. Ya, sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membahas tentang masalah safar, ya, dikembalikan kepada urf, karena kalau secara ukuran jarak, maka, ya, riwayat-riwayat yang ada dari safar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di sana beliau mengqasar salat, ya, berbeda-beda. Sehingga sesuatu yang tidak ada batasan dari syariat, ya, tidak ada batasan dari syariat, maka kembali kepada urf. Ya, orang menganggap itu safar, maka safar. Kemudian, faida ijtama'a al-khawfu was-safaru, jika terkumpul, ya, pada perjalanan itu adanya kekhawatiran, al-khawf, ya, kekhawatiran, dan safar, ya. Jadi safar dan di sana dalam perjalanannya ada kekhawatiran-kekhawatiran, ya. Qusira adadus salati ar-ruba'iyah wa qusirat hay'atuha. Maka salat-salat yang ruba'iyah, ini yang 4 rakaat, diqasar. Demikian pula dari sisi hay'ahnya, yakni keadaan atau tata caranya, ya, diringkas. Bihasabi ma waradat bihi salatul khawfi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang datang, ya, riwayatnya dari salat khawf yang dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama dalla 'alaiha qauluhu ta'ala, sebagaimana menunjukkan kepada hal yang demikian apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-102, fa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah ila akhirih. Ini ayat tentang tata cara salat khauf, ya, di antara cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian ahli ilm terkait dengan tata cara salat khauf ini mengumpulkan, ya, di antaranya ada yang menyebutkan ada 4 ya, tata cara bagaimana ketika musuh ada di hadapan atau ya musuh ya pada posisi di arah kiblat, ya bagaimana ketika musuh ya tidak di arah kiblat, semua ya telah dicontohkan di dalam sunnah. Kemudian wa in kana safarun bila khaufin kusiral adadu faqat. Kalau pada safar itu tidak ada kekhawatiran, maka yang dikosor hanya dari sisi bilangannya saja. Ya, kalau di sana ada khauf, maka selain kosor dari sisi bilangan juga ada sebagian dari tata caranya. Termasuk misalnya ya yang disebutkan dalam sebagian tata cara salat khauf, di mana para sahabat ya bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebagian dari mereka salat lebih dahulu, yang lain berjaga. Kemudian ketika dapat satu rakaat sampai sujud yang kedua bangkit, ya. Kemudian yang belum salat ini masuk ke dalam salat. Sehingga salat berjamaahnya bersama Rasulullah hanya satu rakaat, kemudian setelah itu menyelesaikan sendiri. Ya, ini dari sebagian tata cara di dalam tata cara salat khauf. Kemudian wa hadza min faidatit taqyidi bil khauf. Dan ini terkait dengan penyebutan ya, khauf pada sebagian ayat ya, merupakan di antara faidah ya adanya qaid al-khauf ya pada perjalanan atau safar, yang di sana menunjukkan bahwa pada kondisi tersebut selain di qasar salat juga pada sebagian tata caranya. Ya. Adapun di qasarnya ya tetap dengan dua rakaat itu dari salat-salat rubaiyah. Kemudian wa dzalika al-qasru al-mutlaqu. Adapun yang itu yakni ketika tidak disebutkan tentang khauf, maka sifatnya qasar secara mutlak. Kemudian beberapa dalil dari as-sunnah ya terkait dengan salat qasar, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim ya, dari hadis Ya'la ibn Abi Umayyah rahimahullah, beliau berkata sa'altu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kultu, aku berkata, kata Ya'la ibn Umayyah, beliau membacakan ayat, ini ayat yang disebutkan di sini, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salah. Ya. Kata beliau, wa qad ammana Allahu an-nas. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala di masa ini ya sudah memberikan keamanan kepada manusia. Apakah ya syariat qasar ini masih tetap berlaku sementara di sini dikait dengan khauf, fa in khiftum. Faqala li Umar, kata Ya'la ibn Umayyah. Umar kemudian menjawab pertanyaanku. Kata beliau, ajibtu mimma ajibta minhu. Aku pernah merasa heran dengan sesuatu yang engkau merasa heran. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keherananku itu. Yani, ya bagaimana kok kita tetap mengqasar sementara keadaan aman? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Bahasanya ya disyariatkannya mengqasar di dalam yani ketika safar ya dari salat-salat rubaiyah, kata Rasulullah ini adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan sedekahnya kepada kalian. Ya, maka hendaklah kalian terima sedekah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik. Kemudian yang lainnya, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal madinati ila Makkah. Bahwa kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah sampai di Makkah. Fakana yusalli raka'ataini raka'ataini hatta raja'na ilal Madinah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat hingga beliau, hingga kita, kata beliau, hingga kita kembali ke Madinah. Dari ini ya menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh bagi kita dalam safar-safar beliau, ya beliau mengqasar salat yang rubaiyah. Misalnya sebagian sahabat ya menyatakan yakni tidak pernah mendapati beliau salat itmam. Hanya saja tentu ketika kita bermakmum kepada mereka yang mukim, ya, maka dalam ini kita menyesuaikan ya dengan keadaan imam, maka kita pun menyempurnakan salat ya ketika bermakmum kepada yang mukim. Satu hal yang jadi masalah terkait dengan kekeliruan sebagian ikhwanuna karena merasa dia sedang safar, ya, ketika salat yang rubaiyah ya pandang qasar, sementara dia bermakmum kepada orang yang mukim, masuk ke rakaat ketiga kemudian salam bersama dengan imamnya, ya. Ini keliru, karena ketika dia bermakmum kepada yang mukim, maka mengharuskan untuk dia salatnya itmam. Sehingga ketika imam kemudian salam, dia bangkit untuk menyempurnakan kekurangan dua rakaatnya. Baik, ini yang perlu untuk ditanbihkan. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.